Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sebelum beralih kepada pertanyaan, kita selesaikan sampai titik dulu ya, biar pembahasannya enggak tanggung. Qala, ketika ditanyakan mengapa Rasulullah SAW membatasi hanya 7 perkara saja, padahal masih banyak dosa-dosa besar yang lain, sudah kita jawab pertama bahwasanya 7 tadi bukan batasan. Rasulullah SAW kadang menyebutkan 7, kadang menyebutkan 9, kadang menyebutkan 3, tergantung siapa yang diajak bicara dan tergantung konteks pembicaraan. Maka disebutkan bi'annahu a'lam awwalan bil madhkurat, dan bisa jadi pula bahwa Rasulullah SAW mengajarkan pertama yang ini, kemudian ditambah dengan yang ini, kemudian ditambah dengan yang ini, sehingga 8 atau 7 atau 9 itu bukan batasan. Tsumma 'alama bima zada, kemudian Rasulullah menerangkan tambahan-tambahan yang lain. Fayajibul akhd bizzaid, maka kita pun wajib menerima tambahannya. 7 dosa besar, dan ada 9 dosa besar, ada tambahan 2, maka kita harus terima pula. Demikian pula kalau ditambah dengan yang lain, kita terima. Sami'na wa ata'na. Wa qad akhraja at-Tabrani, dan Tabrani telah mengeluarkan, dan juga Ismail al-Qadhi, riwayat dari Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, wi'a'ul ilm, mangkuk ilmu, yang dijuluki habrul ummah, tintanya umat, atau disebut dengan turjumanul Qur'an, penafsir Al-Qur'an, Abdullah ibn Abbas. Kata beliau, annahu qila lahu, pernah dikatakan kepadanya, apakah dosa besar ada 7? Kata Abdullah ibn Abbas, qalahunna aksar min 77, bahkan lebih dari 7 ditambah 7 lagi. Sampai beliau berkata, wa fi riwayah hiya ila 70 aqrab, bahkan kepada 70 lebih dekat. Jadi bisa sampai 70 dosa-dosa besar. Wa fi riwayah ila 700, bahkan di riwayat lain sampai 700. Qauluhu qala asyirku billah, berarti barakallahu fikum, pendapat batasan tadi tidak benar, bahwa 7 atau 9 dan lainnya itu bukan batasan. Bahkan kata Ibn Abbas, mungkin bisa 7 ditambah 7 lagi, bahkan bisa 70 lebih dekat, atau bahkan bisa 700. Isi dari dosa-dosa besar tadi yang membinasakan, pertama kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Yad'uhu kama yad'u Allah, yang mereka berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah, berharap kepadanya seperti berharap kepada Allah, atau takut kepadanya seperti takut kepada Allah. Dan dimulai dengan kesyirikan pertama kali, pada yang 7 diawali syirik, pada yang 9 diawali syirik, pada yang 3 diawali syirik. Karena memang kesyirikan adalah a'zamu dhanbin, sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengannya. Di dalam 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sa'altun nabi, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyud dhanbi a'zamu indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Nabi menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dia menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan kamu. Ikhwan ibn a'azakullah, dikisahkan dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Tirmidzi rahimahullah dari Sufwan ibn Assal bahwa ada seorang Yahudi bertanya kepada temannya, idhab bina ila hadzal nabi, mari kita datangi nabi itu, kita tanyakan satu pertanyaan. Faqala lahu sahibu, berkata sahabatnya, jangan bilang nabi, kalau engkau bilang nabi dan dia dengar, matanya bisa jadi empat. Wallahu ta'ala alam apa maksudnya. Lau sami'aka lakana lahu arba'atu a'yun, kalau dia mendengar kamu bilang nabi, maka dia memiliki empat mata. Fa'ata ya Rasulullah, maka keduanya mendatangi Rasulullah SAW. Masih Yahudi, bahkan menyebut nabi pun ditegur, jangan nyebut nabi, nanti begini dan begitu ya. Kalau bahasa kitanya GR mungkin ya, jangan nyebut nabi, nanti dia begini dan begitu kalau dia dengar. Kita tes dengan satu pertanyaan. Maka datanglah keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinat. Maka ditanyakan kepadanya 9 perintah Tuhan. Yani 9 ayat bayyinat. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, la tusyriku billah, jangan syirik kepada Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, wala tamshi bibari'in ila di sultan, jangan engkau membawa orang yang tidak salah kepada penguasa untuk dihukum, memfitnah orang lain. Wala tasharu, dan jangan melakukan sihir. Wala ta'kulu riba, jangan makan riba. Dan jangan menuduh wanita dengan wanita baik-baik dengan zina. Wala tuwallul firar yaum az-zahf, dan jangan lari dari perang. Wa alaikum khassatal yahud, dan khusus bagi kalian saja wahai Yahudi, jangan melanggar hari Sabtu. Faqabbala yadayhi wa rijlayhi, maka dua Yahudi tadi mencium tangan Rasulullah SAW dan mencium kaki Rasulullah SAW dan berkata keduanya, nashhadu annaka nabi, kami mempersaksikan bahwa engkau benar-benar nabi. Demikian diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi dan dikatakan hadisnya hasanun sahih. Ikhwan bin na'azakumullah, ternyata kalimat-kalimat yang seperti ini di dalam nabi atau di dalam agama sebelumnya pun disebut. Cuma berbeda satu poin saja, yaitu jangan melanggar hari Sabtu, itu khusus Yahudi. Sisanya sama. Apa yang disebut oleh nabi dalam Sab'ul Mubiqat atau apa yang disebutkan dari 9 dosa besar, ada di dalamnya perkara-perkara tersebut, khususnya sihir yang sedang kita bahas. Ikhwan ibn a'azakumullah, adapun sihir sudah dijelaskan di awal pertama pembahasan, maka langsung pada yang ketiga. Qatlun nafsil lati harramallah ay harrama qatlaha. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, yakni membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haq, kecuali dengan hak. Siapa yang diharamkan untuk dibunuh? Naam. Tidak hanya muslim, termasuk kafir mu'ahad tidak boleh dibunuh. Kafir yang terikat perjanjian tidak boleh dibunuh. Tamu tidak boleh dibunuh. Barakallahu fikum, sehingga disebutkan di sini tentang dilarang membunuh atau termasuk dosa besar adalah membunuh jiwa yang diharamkan. Disebutkan di antaranya adalah seorang muslim yang ma'sum. Apa maknanya ma'sum? Yang tidak melakukan sesuatu perkara yang layak dibunuh. La yahillu dama mri'in muslimin illa bi'ihda salas, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Pertama, thayyibuz zani seorang yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi qisas. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, pembunuh dibunuh oleh penguasa tentunya. Yang kedua. Yang ketiga, at-tariq li dinihi, al-mufarik lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah kaum muslimin. Maka ini tiga perkara tentunya layak untuk dibunuh di dalam syariat Islam oleh penguasa. Yang kedua, tadi yang pertama, muslim yang tidak melakukan tiga hal tadi ma'sum atau tidak boleh dibunuh. Yang kedua, al-mu'ahad. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah, siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini berarti berat sekali. Padahal yang dibunuh orang kafir. Sudah pernah kita bahas apa sebabnya? Karena nanti yang tercoreng adalah agama Islam. Membunuh yang terikat perjanjian, maka orang-orang kafir akan mengira kaum muslimin memiliki ajaran yang jelek, yaitu ajaran untuk mengingkari perjanjian. Tidak demikian. Islam mengajarkan untuk berpegang dengan janji, kecuali kalau mereka melanggar, maka batal perjanjian. Seperti musyrikin jahiliyah dulu memiliki perjanjian dengan muslimin untuk tidak berperang selama 10 tahun. Ternyata baru 1 tahun mereka sudah tidak sabar, sudah memerangi kaum muslimin. Maka Rasulullah pun membatalkan hukumnya atau perjanjiannya, dan kemudian mengepung mereka di Mekah, dan terjadilah Fathu Mekah. Walhamdulillah, shalatu taufiq wal hidayah, wa shalatu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdiyal muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.